الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan Anda senantiasa istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hari ini bab kita adalah tentang Ad-Dhaman. Ad-Dhaman. Apakah para pemirsa Niaga TV pernah mendengar istilah ini, Ad-Dhaman? Ad-Dhaman, kalau kita lihat dari sisi bahasa, artinya adalah al-iltizam. Iltazama yaltazimu iltizaman. Artinya komitmen. Bisa juga tanggung jawab. Ya, bisa juga diartikan tanggung jawab. Ya, bisa diartikan komitmen, bisa diartikan tanggung jawab. Ya, atau mengharuskan, ya, mengharuskan diartikan iltizam. Sesuatu yang harus, lazim, sesuatu yang lazim atau sesuatu yang harus. Adapun dalam pengertian syar'an atau dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan ad-dhaman adalah al-iltizam, iltizamu ma lazima ghairuhu. Bertanggung jawab atas sesuatu yang wajib atas orang lain, atau komitmen atas sesuatu yang menjadi komitmen orang lain. Saya berkomitmen atas sesuatu yang menjadi kewajiban orang lain. Maka saya disebut dengan dhamin atau penjamin. Saya bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban orang lain. Maka saya disebut dengan dhamin, sebagai penanggung jawab. Insya Allah para pemirsa Niaga TV sudah mendapatkan gambaran dari ad-dhamin, kata ad-dhamin yang menjadi pembahasan kita hari ini, baik secara bahasa ataupun secara syar'an. Secara bahasa ad-dhamin, ya, ad-dhaman, orangnya ad-dhamin, ada al-madmun yang ditanggung atau yang dijamin, ada yang dijamin atasnya, ada yang dijamin untuknya. Ada dhamin, ada madmun lahu, ada madmun alaihi. Ya, ini akan kita bahas. Adapun dalil dari sisi syar'i adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, begitu pun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari seorang sahabat yang bernama Salamah ibni Aqwa. Salamah ibni Al-Aqwa. Ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna julusan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh utiya bijanazatin. Tiba-tiba saja datang sekelompok orang yang membawa jenazah. Ya, datang, didatangkan jenazah. Jadi Salamah bin Aqwa sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba didatangkan jenazah. Tentunya kalau datang jenazah, orang-orang yang mengantarkannya akan meminta Rasul dan para sahabat untuk ikut menyolatkan. Faqalu, rombongan itu berkata, salli alaiha, salatkanlah jenazah ini ya Rasulullah. Maka beliau bertanya, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini memiliki hutang? Maka para pengantar menjawab, tidak ada. Lalu Rasul kembali bertanya, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan harta benda? Qalu, mereka menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada, dia tidak meninggalkan harta benda. Fasalla alaihi, maka Rasul pun menyolatkan jenazah tersebut. Lalu didatangkan jenazah yang lain. Nabi menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah dia memiliki hutang? Para pengantar menjawab, iya. Nabi bertanya, apakah dia meninggalkan harta benda? Mereka menjawab, ada ya Rasulullah, yaitu jumlahnya 3 dinar. Jadi harta warisannya ada 3 dinar. Maka Nabi pun menyolatkan. Berarti sudah 2 jenazah yang didatangkan. Jenazah yang pertama tidak punya hutang, maka Nabi solatkan. Jenazah yang kedua punya hutang, dan di waktu yang sama dia meninggalkan sejumlah harta yang digunakan untuk membayar hutang. Summa utiya bithalithati. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Maka para pengantar berkata, salli alaiha, salatkanlah jenazah ini. Maka Nabi bertanya, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu dari harta benda? Qalu, la, tidak ada. Maka Nabi bertanya, fahal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Para pengantar menjawab, salah satu dananir. Iya, dia punya hutang 3 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti dikali 3. Ya. Sekitar berapa itu? 12,75. 12,75 gram. Ya. Emas. 4 dinar ya. 1 dinar 4 gram. Oh, kali 3, mohon maaf. Kali 3 ya, berarti 12. Ya, 4, 8, 12. 12 gram lebih. Hampir 13 gram emas yang dia tinggalkan. Yang dia wajib bayarkan. Jadi dia punya hutang sebesar 3 dinar. Maka Rasulullah berkata, sallu ala sahibikum. Ya sudah. Kalau memang dia punya hutang, dan dia tidak punya uang untuk membayar hutang itu, kalian saja yang menyalatkannya. Kalian saja yang menyalatkannya. Artinya Nabi saat itu menolak untuk menyalatkan. Qala Abu Qatadah. Seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah berkata, salli alaihi ya Rasulullah wa alaiya dainuhu. Salatkan saja ya Rasulullah. Masalah hutangnya saya yang menjamin. Ini yang ingin kita garis bawahi. Salli alaihi ya Rasulullah, alaiya dayyinuhu. Salatkan saja ya Rasulullah. Masalah utangnya, maka saya menjadi penjamin. Berarti ketika kita memberikan jaminan, itu tidak perlu ada persetujuan dari orang yang dijamin. Ya, tidak perlu ada persetujuan daripada orang yang kita berikan apa? Jaminan. Jaminan atasnya. Dan tidak perlu juga ada persetujuan dari orang yang mendapatkan jaminan untuknya. Jadi ada jaminan atas dia, ada jaminan untuk dia, dan ada sejumlah harta yang dijamin. Itu yang terjadi ya dalam hadis ini. Lalu mendengar hal itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalatkannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalatkannya. Ya, dalam riwayat Abu Qatadah berkata, "Ana atakaffala bihi ya Rasulullah." Saya yang menanggung hutang orang tersebut. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib rahimani hafizahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini beliau berkata, ya, dikatakan bahwasanya ini menjadi dalil, kata beliau, tentang adanya syariat yang namanya ad-daman, atau dikatakan juga al-kafalah atau ad-daman, orangnya dhamin. Bisa juga orangnya disebut kefil, bisa juga disebut zaim. Ya, itu istilah-istilah yang biasa dipakai dalam jenis muamalah yang sedang kita bahas, yaitu dhoman. Jadi dhoman itu apa ya? Menjamin. Saya yang bertanggung jawab. Masalah hutang, berapa hutangnya? 500 ribu, saya yang bertanggung jawab. Nah, itu namanya dhoman, orangnya disebut dhamin. Yang ditanggung atasnya madmun alaih, yang ditanggung untuknya madmun lahu dalam istilah fikih. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullah, yasihhu dhamanun man yasihhu tasarrufuhu fi malihi. Dhoman atau jaminan atau pertanggungjawaban itu sah dilakukan oleh orang-orang yang sah melakukan transaksi. Tentunya yang sah melakukan transaksi adalah orang yang tidak dalam kondisi mahjur, yang kita bahas kemarin. Tidak dalam kondisi mahjur. Apa itu mahjur? Diboikot. Seperti anak-anak atau orang gila. Ya, mereka diboikot. Tidak bisa mereka menjadi penjamin. Karena mereka mahjurun alaihim. Fala yasihu min sabiyin wa majnunin. Maka tidak sah dhaman atau jaminan itu dari anak kecil atau orang gila. Wasafihin, begitupun dari orang yang lemah akalnya. Wa'abdin, atau dari seorang budak. Lam ya'dhan lahu sayyiduhu, yang tidak diizinkan oleh tuannya. Wa yasihhu min mahjurin alaihi bifalsin. Walaupun dhaman sah dilakukan oleh orang yang terkena boikot, jika boikotnya disebabkan oleh pailit. Jadi seperti dia menambah hutang, dia sudah dipailitkan, aset dia sudah disita oleh pengadilan, rumah, tanah, kendaraan untuk dijual. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dijual, setelah dijual uangnya dibagikan kepada nanti orang-orang yang memiliki hak dari transaksi hutang piutang misalnya. Dia masih bisa menjadi penjamin. Ya konsekuensinya kalau dia sudah diboikot lalu dia menjadi penjamin, berarti dia hutangnya bertambah. Begitu saja, bertambah hutang. Dan diperbolehkan jaminan ini dilakukan oleh seorang budak, tapi dengan syarat adzina lahu sayyiduhu, yang diizinkan oleh tuannya. Wa yushtaratu ma'rifatul madmunilah, dan disyaratkan, ya, disyaratkan di dalam abdoman atau jaminan ini mengetahui sesuatu. Wa yushtaratu ma'rifatul madmunilah, disyaratkan bahwa orang yang diberi jaminan harus tahu, ma'rifatu tahu, al-madmun lahu, orang yang diberi jaminan. Jadi disyaratkan bahwa orang yang diberi jaminan harus tahu. Wala yushtaratu ridahu, walaupun tidak diperlukan keridoan dia. Artinya kalau dia bilang, oh saya enggak mau misalnya, itu tidak diperlukan. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu mahdul tizami min adh-dhamin li salihihi wa ziyadati tawthiqi lidainihi. Karena yang namanya dhaman, dia murni komitmen dari orang yang menjamin untuk kemaslahatan dia, maka tidak perlu kita meminta ridho dia. Saya menjamin bahwa saya akan membayar hutang itu untuk Anda. Ya itu keuntungan, ngapain diminta ridho? Jadi saya tidak perlu meminta ridho orang yang saya jamin. Toh itu untuk kemaslahatan dia. Saya menjamin bahwa uang itu pasti akan kembali. Kalau enggak kembali, saya yang kembalikan. Pakai uang saya misalnya. Oh saya enggak ridho. Ya enggak perlu keridoan Anda. Ini kan untuk li salihik. Untuk kemaslahatan Anda sendiri. Dan ini untuk jaminan hutang Anda. Ya, piutang Anda. Saya yang menanggung. Fala darara alaihi fih, maka tidak ada madarat apapun, maka ya enggak boleh nolak. Ya dan tidak perlu diminta ridhonya. Wala ridha madmunu 'ind, dan tidak disyaratkan keridoan dari orang yang ditanggung darinya. Jadi ketika Abu Qatadah menanggung, tadi kan kita baca hadis Abu Qatadah, kisah tiga jenazah yang didatangkan kepada Nabi. Ketika Abu Qatadah menanggung hutang dari jenazah yang ketiga itu, keluarga tidak harus tahu. Abu Qatadah sudah tahu hutangnya itu 3 dinar. Nabi enggak mau menyolatkan karena tidak ada, belum dibayar itu hutang. Maka Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, ana atakaffal." Aku yang akan menjadi penanggung jawab hutang tersebut. Keluarganya tidak harus tahu. Tidak harus ridho dan tidak harus tahu. Ya kenapa harus ridho? Ini kebaikan untuk dia. Ya, dikatakan di sini, li'annahu laisa fid dhamani anhu ziyadatul tizamin lah. Karena kalaupun karena di dalam dhaman itu tidak ada apa namanya ziyadah pertambahan iltizam komitmen darinya, karena komitmennya sudah diambil alih. Ya. Walianahu dikarenakan yajuzu wafa'u daini ghairihi bighairi idnihi. Karena boleh seseorang membayarkan hutang orang lain tanpa orang lain itu tahu. Itu menurut syariat tidak masalah. Tidak masalah seseorang membayarkan hutang orang lain tanpa orang lain itu tahu. Itu tidak masalah. Lalu dikatakan di sini, wa yushtaratu an yakuna al-madmunu daynan thabitan ma'luman, dan disyaratkan bahwa sesuatu yang ditanggung itu, misalnya berupa harta, adalah daynan, adalah hutang yang thabitan, yang memang sudah tetap, ma'luman, dan diketahui jumlahnya. Makanya kan Nabi nanya, berapa hutangnya? 3 dinar, dia ada enggak harta untuk bayar hutang itu? Tidak ada. Nah ini maklum, harus maklum berapa hutang yang ditanggung. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Fala yasihhu damanul majhul." Maka tidak sah menanggung sesuatu yang belum jelas. Li'annahu itsbatu haqqin fi dhimmatil adami bi'aqdin. Karena dia menetapkan hak ya di dalam tanggungan seseorang. Maka dia mirip dengan jual beli, dan jual beli harus ada kejelasan. Tidak boleh ada jahalah. Ya jahalah. Wa an ya'ti bilabzin yaqtadil iltizam. Dan di dalam akad doman atau jaminan atau pertanggungjawaban ini harus menggunakan lapas yang menunjukkan adanya komitmen bertanggung jawab atau komitmen menjamin. Contohnya dia mengatakan domantu dainak. Domantu dainak. Saya yang menjamin hutang. Atau tahammaltuhu. Tahammaltuhu. Aku yang menanggung hutangmu. Wa nahwu dzalik. Atau lapas-lapas yang lain yang menunjukkan makna yang sama. Wa la yajuzu ta'liquhu 'ala syartin. Dan tidak boleh menggantung jaminan itu dengan syarat. Misal seseorang berkata, "Idza jaa Ramadan faqad dhamintu." Kalau datang bulan Ramadan, maka saya sudah menjaminnya. Karena itu adalah akdun fihi makna tamlik. Karena dia adalah akad yang di dalamnya ada makna memiliki. Apa maksudnya? Li'anna dhamin, karena orang yang menjamin, ka'annahu yashtari ma fi dhimmatil maqful. Seolah-olah dia membeli apa yang menjadi tanggungan orang lain. Fasarakal bai, maka ini pun mirip dengan jual beli, menjual beli kewajiban. Jadi si B, si A punya kewajiban ke si B. Kemudian si C dia menjadi penjamin. Ketika dia menjadi penjamin, seolah-olah dia membeli apa yang menjadi tanggungan di si A ke si B. Maka dalam kondisi ini, ya, fasarakal bai, maka jadilah dia seperti jual beli. Wa huwa la yaqbalu at-ta'liq, dan yang begitu jual beli seperti itu tidak bisa digantung. Dan di sini wa yasihhu dhamanu daraki ba'da qabdi tsamani. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, sah hukumnya melakukan domanu darak. Apa itu domanu darak atau domanu darak? Domanu ad-darak. Apa arti domanu darak? Wahuwa, yang dimaksud dengan domanu ad-darak, an yadbana ushtari mana. Idza kharaja al-mabi' mustahaqqan aw ma'iban. Yang dimaksud dengan doman darak adalah memberikan jaminan untuk al-mushtari. Mushtari itu adalah konsumen, pembeli, memberikan jaminan kepada konsumen atas nilai. Harganya berapa ini? 2 juta. Memberikan jaminan atas harga. Idza kharajal mabi, apabila barang yang dijual itu ternyata milik orang lain. Dijamin. Kalau saya ragu mau beli motor itu, nanti jangan-jangan itu motor bodong bukan punya dia. Diberikan jaminan dhaman bahwa uangnya akan dikembalikan seandainya ternyata memang barang itu milik orang lain. Itu namanya domanu ad-darak. Au ma'iban, atau jaminan ketika terjadi kecacatan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kita sebut dengan apa itu? Garansi ya. Kita beli handphone ada garansinya. Ya, diberikan apa? Garansi. Lalu dikatakan walil dhamuni lahu mutalabatu dhamini wal madmuni anhu. Dan orang yang mendapatkan jaminan boleh meminta kepada penjamin atau dia meminta kepada orang yang dijamin atasnya. Jadi si A punya hutang ke si B, si C menjamin. Si A, Agus, punya hutang ke si B, si Bayu. Si C, ya, si C ini, siapa, si Cecep, ya, menjamin. Maka dalam kondisi ini si Bayu bisa minta kepada si Domin yang memberikan jaminan, si Cecep, atau kepada si Madmun'an, yaitu si Agus, ya. Lalu dikatakan di sini, fa in dhamina 'anil dhamini dhaminun akhar. Kalau si penjamin dijamin lagi oleh penjamin yang lain. Jadi si Agus punya hutang ke si Bayu, dijamin oleh si Cecep. Si Cecep dijamin oleh si D. Si siapa namanya, si Dani. Maka boleh diminta baik ke si C atau ke si D. Ya. Fa in domina anid domin, apabila si penjamin dijamin oleh penjamin yang lain, maka si B, si Bayu boleh meminta kepada siapapun di antara mereka. Wa in talaba ad-domina falid-domini mutalabatul asil bitakhlisihi in dhamina biiznihi. Apabila si penjamin diminta, mana kamu kan yang ngasih jaminan, maka si penjamin punya hak untuk meminta lagi kepada al-asil, yaitu pemilik hutang yang hakiki, ya, si A, ya, bitakhlisihi, untuk melepaskan beban si penanggung, in dhamina biiznihi. Ya, jadi saya si C sebagai penanggung bisa saja dia datang ke si AA, saya kayaknya enggak bisa dimenanggung kamu. Kamu kan dulu sudah mengizinkan. Saya mencabut apa namanya pertanggungan ini. Saya tidak jadi memberikan jaminan. Dikatakan di sini wa in talaba ad-dhaminu. Wa in talaba ad-dhaminu. Apabila si domin yang menjamin meminta, maka valid domini, maka bagi si domin yang menjamin itu mutalabatul asil, dia bisa meminta kepada pemilik hutang yang asli bitakhlisihi, untuk apa namanya melepaskannya, in domina biiznihi, ya. Ya, atau bisa juga diartikan bahwa orang yang menjamin, ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lidomin, orang yang menjamin, an yutalibahu, bisa meminta kepada orang yang dia jamin, bidaf iddain, agar hutangnya dibayar, liyatakhallas min mutalabati sahibil hak, agar dia tidak dituntut terus oleh orang yang punya hak. Lianna dhimmatahu syaghalat bi amrihi, karena beban itu muncul gara-gara si asil, maka si penjamin bisa meminta kepada si asilnya ini. Maka kalau begitu dia boleh, dia pun boleh misalnya membatalkan penjaminan. Saya kayaknya enggak bisa deh. Jadi kemarin kamu kan mengiyakan saya menjadi jaminan. Saya sepertinya tidak bisa, tidak sanggup karena ada kondisi tertentu, maka ya mau tidak mau si al-madmun'an, yaitu yang dijamin, si A, yang mengatakan ya sudah, kalau kamu tidak bisa penjamin, mudah-mudahan ada kemudahan, kelapangan, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, ini beberapa poin yang belum semua kita bahas, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain, kita sambung nanti dengan pembahasan tentang kafalah. Ya, ada kafalah, ada dhaman. Ada sedikit perbedaan nanti. Ya, nanti insya Allah perbedaannya akan kita bahas di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Kedua, 5 dari Agrowindo.

Baik, itu saja Pak. Baik. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Ali dan keluarga di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Jadi pertanyaan dari Pak Ali, beliau punya kawan berangkat haji, tidak membuat acara apapun ketika akan berangkat, hanya saja ketika pulang berencana mengadakan semacam syukuran. Tentunya tidak masalah kalau sekedar kita bersyukur, misalnya pulang haji saya memasak, saya suruh keluarga untuk memasak masakan, kemudian saya undang tetangga, sahabat untuk mencicipi apa namanya masakan dan juga oleh-oleh yang saya bawa, dan sampai pada titik itu tidak masalah. Lalu kata Pak Ali, di dalam rangkaian acaranya dimulai dengan pembukaan, lalu ada acara namanya pembacaan Quran yang pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, ya, itu boleh atau tidak? Lalu disambung dengan tausiah, lalu ramah tamah makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab, ya, sebagaimana sudah kita sering bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa membaca Al-Quran kemudian meniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal adalah di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, jadi ini termasuk masalah yang mukhtalafun fihi. Itu masalah yang diperselisihkan. Ya. Walaupun dari sisi perdebatan ini kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya personal. Personal itu artinya saya membaca Al-Fatihah, kemudian saya niatkan untuk kakek dan nenek saya yang sudah meninggal. Itu boleh atau tidak? Nah, itu perdebatannya di situ. Dalam konteks pertanyaan Pak Ali, itu dilakukan berjamaah. Mungkin sebagian mengatakan, oh, ini kembali ke permasalahan kuncinya di masalah personal. Artinya kalau itu boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, maka apakah ada larangan dilakukan bersama-sama? Artinya sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahami perdebatan para ulama tentang permasalahan hukmu ihda thawab qira'atil Qur'an lil mayyit. Titik permasalahannya di situ. Ya, apa hukumnya menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal? Itu titiknya di situ. Adapun masalah kenapa harus Al-Fatihah, itu kan masalah lain. Kalau masalah kenapa harus Al-Fatihah bukan Al-Baqarah misalnya, ya mungkin karena Al-Fatihah adalah paling pendek, atau Al-Fatihah relatif lebih bisa dihafal oleh semua orang, atau karena dia memiliki banyak fadilah, itu kan bisa kita jelaskan. Tetapi intinya bukan di situ. Intinya adalah apa hukumnya menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal? Ini masalah khilafiyah yang bahkan kemarin sempat kita bahas juga. Ada pertanyaan masalah bahwa ada yang menisbatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa pahala bacaan Quran itu enggak sampai, yaitu Imam Ibnu Katsir. Tapi ada riwayat yang mengatakan sampai, saya katakan ya mungkin saja seperti itu. Ya mungkin saja dari satu orang imam ada dua riwayat di dalam satu permasalahan. Dan itu tidak hanya terjadi pada Imam Syafi'i, terjadi juga pada Imam Ahmad. Ya secara khusus pembahasan ini, ya masalah menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, yang masyhur yang saya tahu di mazhab Imam Ahmad itu sampai. Itu sampai. Dan pembahasannya panjang. Mereka berdalil dengan banyak amal-amal yang sampai kepada mayit, misalnya sedekah atau doa atau misalnya umroh atau haji dan yang lain sebagainya, maka qiraatul Quran juga bisa sampai kata mereka. Adapun menurut Ibnu Katsir, Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai berdalil dengan ayat Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Orang yang nanti enggak setuju dengan Imam Asy-Syafi'i berkata, "Betul, kami tidak mengatakan bahwa ketika kami membaca Al-Qur'an itu milik si mayit, bukan." Ayatnya kan berbunyi seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Betul, ini memang ketika si A baca Quran itu bukan milik si mayit. Tetapi konteksnya adalah saya berikan, memang betul. Kalau itu ada pahalanya milik saya. Tetapi saya hadiahkan, nah itu boleh atau tidak? Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Dan sekali lagi saya ulang-ulang, ini bukan masalah usul yang menjadi penentu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, mengikuti manhaj salaf atau bukan manhaj salaf, bukan ini ukurannya. Ini khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui telah terjadi perdebatan, para ulama mendatangkan dalil-dalilnya, ya mendatangkan argumentasi atau alasannya, maka kalau kita ingin memilih salah satu pendapat dengan alasan lebih kuat dalilnya misalnya tidak sampai, ya silakan. Atau kita katakan sampai dengan alasan dalilnya menurut kita lebih kuat, atau menurut orang yang kita ambil ilmunya lebih kuat, silahkan. Allah alam bisa. Di surat As-Sajdah ayat 5, dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Apa siksaan yang masuk neraka dalam sehari akhirat adalah 1000 tahun perhitungan di dunia? Ya disebutkan bahwa akhirat itu berbeda dengan perhitungan dunia. Ya, perhitungan dunia ya berbeda dengan akhirat. Ya, kalau di akhirat ya setara dengan al-fasanati mimma ta'udun, setara dengan 1000 tahun dari hitungan bumi. Ya, karena memang akhirat itu berbeda dengan apa? Dengan kondisi di bumi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membaca Al-Qur'an itu adabnya menghadap kiblat? Kalau itu adab, apakah juga ada hukum halal haramnya atau wajib hukumnya menghadap kiblat? Tentunya tidak wajib ya. Sesuatu yang sifatnya adab biasanya yang saya tahu tidak wajib itu ya, tetapi mustahab dianjurkan. Ya sama seperti para ulama ketika menjelaskan tentang menyembelih hewan kurban itu diarahkan ke arah kiblat, bukan karena ada dalil khusus terkait dengan hal itu, karena apa kata mereka, li'annal qiblata asyraful jihah, karena kiblat adalah sebaik-baik arah, begitu kata para ulama dalam kitab-kitab fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bacaan salawat pada tahiyat awal itu sampai kepada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sampai di situ. Ya attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sampai di situ. Kalau mau dilanjutkan dengan salawat silakan, dan bersalawat di tahiyat awal sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah sunnah, tapi wajib kalau di tahiyat akhir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan dan bagaimana caranya salat istikharah? Istikharah ya, istikharah. Apa doa waktu kita salat istikharah? Kapan seharusnya kita melepaskan doa tersebut? Sudah kita bahas juga di bab salat-salat sunnah bahwa istikharah boleh dilakukan kapan saja selama bukan di waktu-waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang ya setelah asar sampai dengan tenggelamnya matahari, setelah subuh sampai terbitnya matahari, ketika matahari tepat di tengah, ketika matahari akan terbit, ketika matahari akan tenggelam, itu 5 waktu ya dilarang, apa namanya, dilarang salat sunnah mutlak ya. Tapi selain di waktu itu, setelah maghrib, setelah isya, setelah zuhur, nggak ada masalah ya. Kita salat 2 rakaat kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, innaka ta'lam wa la a'lam, wa innaka taqdir wa la aqdir. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa akibat wa akibatu amri. Ya, sampai akhir itu diajarkan oleh Rasulullah SAW doa salat istikharah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita banyak membaca surah Al-Ikhlas itu berarti sama nilainya dengan kita sering menghatamkan? Bukan sama, tentunya tidak sama dengan orang, tidak sama antara yang membaca Al-Fatihah sampai An-Nas dengan yang mengulang-ulang Al-Ikhlas, tetapi seperti menghatamkan Al-Quran. Ya, atau setara dengan, karena Al-Quran itu kata para ulama terdiri dari tiga tema. Satu tentang Tauhid, dua tentang berita-berita goib, tiga tentang hukum. Ya, jadi Al-Quran itu kalau kita bagi dari tema besarnya ada tiga. Satu Tauhid, dua adalah berita-berita goib, akhbar kata para ulama, yang ketiga adalah ahkam. Berarti kalau kita baca Al-Ikhlas satu kali itu sepertiga Quran. Dua kali berarti dua per tiga. Tiga kali seperti membaca seluruh Al-Quran. Karena tadi dia mencakup sepertiga Al-Quran. Allah Allah. Assalamualaikum. Silahkan Ibu. Baik, silahkan Ibu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya menghadap kiblat itu adalah syarat sahnya salat. Ya, di antara syarat sahnya salat sebagaimana sudah kita bahas adalah istiqbalul kiblah. Ya, artinya istiqbalul kiblah adalah menghadap kiblat. Ya. Di antara syarat sahnya sholat adalah istiqbalul qiblah. Apa itu istiqbalul qiblah? Menghadap kiblat. Ya. Dalam Islam, sebagaimana sudah kita bahas dalam pembahasan yang lalu, seorang muslim ketika dia tidak tahu arah kiblat, maka dia harus cari tahu. Harus cari tahu. Bagaimana cari tahu? Ya tentunya dia bisa bertanya. Tidak ada orang. Dia bisa melihat tanda-tanda. Misalnya dia tahu di Indonesia cenderung ke arah barat, sedangkan matahari terbit dari timur ke arah barat. Dengan melihat matahari dia bisa dapat gambaran. Ya, atau melihat tanda-tanda yang bisa memberikan semacam penguat tentang arah kiblat. Dia harus melakukan itu. Tetapi kalau dia tidak tahu arah kiblat dan dia sembarangan saja sholat tanpa dia mencari tahu mana arah kiblat, maka kata para ulama yang begini bisa dianggap tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah. Lalu bagaimana seandainya, artinya kan kalau dia tidak tahu, dia tidak istihad langsung sholat saja, berarti dia tidak berusaha mencari arah kiblat. Sedangkan menghadap kiblat itu syarat. Berbeda dengan orang yang sudah berusaha, dia cari alamat dan lain sebagainya, akhirnya dia sampai pada kesimpulan kiblat ke sana. Ya, menurut persangkaan dia kiblat ke sana. Lalu dia dapat pengetahuan belakangan bahwa ternyata itu bukan arah kiblat. Itu bukan arah kiblat. Kamu salah, agak ke kiri bukan ke kanan. Maka tidak masalah dia langsung mengubahnya ketika dia sedang sholat. Dengan syarat memang sebelum dia sholat, dia sudah berusaha untuk cari tahu mana arah kiblat. Lalu bagaimana kalau sudah selesai? Ya, kita di atas gunung, kita tidak tahu arah kiblat. Ya sulit mengetahuinya kita, tapi sudah berusaha pakai kompas. Ternyata kompas ketinggalan, handphone tidak ada sinyal, pokoknya tidak bisa. Mau lihat matahari lagi mendung. Ya sudah kita sholat, sudah berusaha kita sholat. Selesai, satu jam setelah kita sholat ada kawan bilang, kamu udah sholat, sudah. Ngadap kemana? Ngadap ke sana. Salah, saya waktu itu bawa kompas ngadapnya ke sana. Ya kata para ulama sah sholatnya, karena dia sudah apa? Sudah berusaha. Ya sudah berusaha. Ya sudah dan dia Allah alam bisaf yang saya tahu tidak harus dia mengulangnya. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan kalau masih ada waktu ya hendaknya dia mengulang. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi yang kemarin kita bahas dari pembahasan kitab Tanwirul Masali, kalau dia salah dalam kondisi dia sudah cari tahu, maka dia tidak perlu apa? Yang saya ingat itu tidak perlu mengulang. Allah alam bisaf. Apakah kalau kita banyak membaca surat sudah tadi? Anak selalu takut jadi anak murhaka. Orang tua yang senang sama anak. Yang gak senang sama anak. Apa ada doa supaya dimudahkan menyambung silaturahim? Maksudnya silaturahim. Saya tidak tahu ada doa tertentu ya. Tapi seorang muslim yang berdoa dengan doa-doa yang dia bisa, kalaupun tidak bisa ya dia dengan bahasa yang mudah baginya. Ya seorang muslim atau muslimah ya berdoa, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya wa an a'mala shaliha. Itu doa-doa yang lain yang diajarkan. Tapi doa secara khusus menyambung silaturahim itu saya tidak tahu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Anda menggunakan bank konvensional untuk transaksi transfer, tapi kadang Anda nyimpen buat bulan depan. Anda transfer tiap bulan buat kebutuhan anak di pondok. Gimana seperti itu boleh atau tidak? Ya, kenapa enggak menggunakan bank syariah? Bank syariah pakai, alhamdulillah di negara kita sudah ada bank syariah. Ya tidak ada lagi alasan kedaruratan. Ya kedaruratan karena sudah ada bank syariah. Ya dulu tak sebelum tahun 90 ya, sebelum ada bank syariah, ya mungkin kita katakan darurat, tidak ada pilihan. Tapi sekarang sudah ada bank syariah. Ya maka seorang muslim memiliki kewajiban untuk apa? Melakukan transaksi ya yang sesuai dengan syariah. Ya, sesuai dengan syariah. Allah alam bisa. Ziarah kubur yang syar'i, ziarah kubur yang syar'i itu adalah ziarah kubur yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua, sampai di kuburan kita mengucapkan salam dengan yang diajarkan oleh Nabi, Assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakum afiyah, atau doa-doa yang lain yang salam yang lain diajarkan Rasul. Setelah itu disunnahkan kita melepaskan sendal, tidak menginjak apalagi duduk di atas kuburan. Kemudian kita mendoakan tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Ya di kubur menjaga adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Sederhana sebenarnya ziarah kubur. Ya bukan dalam rangka meminta, dan sebagian orang datang ke kuburan untuk meminta hajat dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, Allah alam bissawab. Bolehkah bermakmum pada imam yang masih pergi ke orang yang dipercaya bisa memberi kelancaran saat acara pernikahan? Karena ada keyakinan kalau tidak melakukan sajen-sajen, acaranya akan ada gangguan. Ya kalau dia melakukan kesyirikan dan kita yakin, kita melihat bahwa dia melakukan kesyirikan dengan datang ke dukun misalnya, atau dia memasang sesajen-sesajen, Allah alam bisawab ya, kita tidak salat di belakang orang yang melakukan kesyirikan. Ya, Allah, walaupun ya tadi di sisi lain kita punya kewajiban memberikan nasihat amat.